Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. قال الإمام أمير المؤمنين في الحديث أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه باب كيف تهل الحائض والنفساء باب bagaimanakah إهلال يعني إحرامnya wanita yang haid dan yang nifas. Ini berkaitan secara khusus tentang manasiknya wanita yang haid dan wanita yang nifas. Ketika masuk pada manasik, kalau mau dirinci, wanita yang berangkat ke tanah suci untuk manasik, baik manasik umrah atau manasik haji, itu ada beberapa keadaan. Keadaan yang pertama ialah wanita tersebut haid dan suci dari haid sebelum melaksanakan manasik. Maka ini tidak ada pembahasan. Sama dengan yang lain yang suci. Sebab ketika manasik dimulai, dia sudah suci dari haidnya. Paham ya? Yang ini aman, ada pembahasan. Pandai. Misal ada seorang wanita berangkat ke tanah suci, manasiknya itu masih sekian hari lagi, dia haid, suci dari haid, manasik belum dimulai, dia belum mulai berangkat ke Mekah untuk manasik, ya selesai urusan. Dia mandi-mandi haid ila akhirih. Begitu datang waktunya dia manasik, maka dia sebagaimana yang lain mempersiapkan manasiknya. Faham insyaallah ya. Keadaan yang kedua, wanita yang haid setelah selesai manasik, ini pun juga sama dengan sebelumnya, ada pembahasan. Sebab manasiknya sudah dia jalankan. Kita lihat, manasiknya sudah dia jalankan. Aman. Tidak ada masalah. Bahwa keadaan yang ketiga ialah dia haid ketika manasik dimulai atau di tengah-tengah manasik. Ini yang menjadi pembahasan bab kali ini. Difahami ya? Berangkat ke tanah suci untuk umrah via Madinah. Di Madinah cuma 3 hari. Sampai di kota Madinah dia haid. Biasanya dia haidnya 5 hari, 7 hari. Otomatis ketika setelah 3 hari di kota Madinah, rombongan persiapan manasik umrah ke Mekah, dia masih haid. Dipahami? Maka apa yang mau yang dia kerjakan, ini pembahasan kita. Atau barakallahu fikum, ketika persiapan manasik dia belum haid. Dia persiapan ihramnya dan segala macamnya, ambil miqat, ihlal di miqat, sudah. Begitu berangkat dari Madinah menuju ke Mekah, belum melaksanakan manasiknya, dia haid. Paham ya? Dia baru haid. Ini yang menjadi pembahasan sekarang ini, barakallahu fikum. Khulasanya ringkasnya adalah, wanita yang haid ketika sedang manasik atau hendak manasik, maka dia melakukan, ini kaidah umumnya, dia melakukan seperti yang dilakukan oleh jamaah yang lain dalam manasiknya, kecuali tawaf di Ka'bah. Kecuali tawaf di Ka'bah. Itu yang disebutkan dalam sabda Rasulullah SAW kepada Aisyah radhiyallahu ta'ala anha dalam riwayat yang lain, lafaz yang lain. If'ali ma yaf'alul hajju ghaira alla tatufi fil bait. Ini disebutkan dalam kitabul haid sebelumnya. If'ali ma yaf'alul hajju ghaira alla tatufi fil bait. Lakukanlah seperti yang dilakukan oleh orang yang berhaji, hanya saja kamu jangan tawaf di Ka'bah. Hanya itu yang enggak diizinkan. Selebihnya bebas dari amal-amal manasik. Barakallahu fikum. Dipahami soalnya? Paham ini? Berarti kalau dia hendak mulai manasik haid, ya sudah, dia mandi-mandi, mempersiapkan dirinya, mandi ihram dan segala macam, menggunakan baju ihram yang dia persiapkan untuk dirinya, bersama-sama dengan jamaah yang lainnya menuju ke miqat. Di miqat dia mengambil niat seperti yang diterangkan kemarin, ya, melafalkan labbaikallahumma umratan sebagaimana yang lain, talbiyah dia lafalkan, semua dia lafalkan. Begitu sampai di kota Mekah, dia tidak ikut manasik umrah, sebab umrahnya adalah tawaf, sa'i, tahallul, ada tawafnya. Maka dia tidak umrah bersama dengan jamaahnya. Sampai kapan? Sampai dia suci dari haidnya. Begitu dia suci dari haidnya, dia langsung mandi haid, barakallahu fikum, kemudian dia melaksanakan umrahnya sendiri atau diantar dengan mahramnya, barakallahu fikum. Dibahas insyaallah ya. Paham ya Pak? Kamu belum paham misalnya ya. Itu dia suci, langsung dia mandi haid, kemudian dia persiapan sebagaimana biasa orang mau umrah, kemudian dia segera menunaikan umrahnya, dia tawaf di Ka'bah, salat makam Ibrahim, sa'i safa marwah, tahallul. Selesai. Baru kemudian dia pulang bersama dengan rombongannya haji tawaf wada, pulang. Kalau dia belum suci, sampai rombongannya itu pulang, maka dia tidak boleh pulang sampai menunaikan menunaikan umrohnya. Kecuali barakallahu fikum ketika dia di miqat mengucapkan persyaratan. Dia mengatakan Allahumma in habasani habisun famahalli haitsu habastani. Namanya istirab. Ya Allah, kalau ada sesuatu yang menghalangi aku, maka tempat tahalulku di tempat engkau tahan aku. Selesai. Begitu dia ketika dimikot mengucapkan ini, ternyata lama dia punya haid juga suci, rombongan sudah pada mau pulang, tiketnya sudah diboking segala macam, dia sudah menyampaikan persyaratan, maka tidak ada dosa atas dia. Dia langsung tahalul, dia balik ke tanah suci. Tidak ada dosa atasnya. Cuma ya belum umroh. Ya, di sana cuma sekedar main-main di Mekah dan Madinah saja. Enggak mendapatkan pahala umroh. Tapi kalau tidak istirab, dia hanya mengatakan labbaik Allahumma umrohtan, langsung dia jalan dengan tanpa istirab, dengan tanpa mengucapkan Allahumma in habasani habisun fa mahalli hayy habasani, harus nunggu di tanah suci sampai menunaikan umroh. Dipaham ya? Sebagaimana? Ya sudah, diatur kemudian. Yang mahramnya dia nunggu, rombongannya berangkat pulang duluan, nanti diatur kemudian, dia dibangunkan hotelnya lebih lama lagi, pesawatnya ditunda kemudian, ya bayar mana ya? Sampai dia selesai. Ayo dong. Paham ya? Nah. Barakallahu fikum. Baik. Ketika ada seorang wanita barakallahu fikum melaksanakan manasiknya itu dalam keadaan suci, enggak haid sama sekali. Selesai manasik umrah. Sebelum pulang haid. Sehingga ketika rombongan melaksanakan tawaf wada, bagi yang menyatakan wajibnya tawaf wada pada umrah, maka dia tidak ikut tawaf wada dikarenakan uzur haid. Dan itu disebutkan langsung dalam hadisnya Rasulullah SAW, wanita yang haid itu ada uzur tidak tawaf wada. Maka yang lain tawaf wada, dia nunggu di hotel, kemudian selesai dia pulang setelah itu. Umrohnya sempurna walaupun tidak tawaf wada. Ini pada pembahasan umroh. Baik. Sekarang pada pembahasan haji. Ketika masuk manasik, musim manasik haji dimulai tanggal berapa ya kan? Tanggal 8 Dzulhijjah. Sama dari kaidahnya, kalau dia haid sebelum itu, suci sebelum itu, aman. Dikarenakan tanggal 8 dia sudah suci. Atau dia haidnya setelah selesai manasik, ketentuannya setelah selesai tawaf ifadah. Itu kuncinya. Setelah dia selesai manasik dan sudah mengerjakan ifadah, maka aman, ada masalah. Yang menjadi masalah adalah ketika dia haid dan masuk manasik sedang haid, atau sudah masuk manasik haid tengah jalan. Maksudnya di tengah-tengah dia haid, kalau tengah jalan dia haid. Ini menjadi pembahasan kita. Misalkan dia barakallahu fikum tanggal 6 Dzulhijjah haid. Begitu tanggal 8 Dzulhijjah belum suci. Maka kaidahnya sama, if'ali ma yaf'alul hajju ghaira alla tatufi bil bait. Hendaklah engkau melakukan apa yang dilakukan oleh orang yang berhaji, hanya saja jangan tawaf di Ka'bah. Maka dia normal, dia mandi-mandi ihram di tempatnya, di hotelnya atau tempat transitnya, dia menggunakan baju ihram yang dia persiapkan barakallahu fikum, kemudian dia melafalkan ihlal haji di tempatnya itu, labbaik allahumma hajjan bagaimana biasa, dia talbiyah sebagaimana biasa. Tanggal 8 dia berangkat menuju ke Mina. Baik, mabit di Mina pada hari Tarwiyah. Dia di Mina sebagaimana biasa. hanya saja tidak sholat. Yang lainnya sholat, dia tidak sholat. Kenapa? Haid. Mabit-mabit, ada masalah. Paham ya? Besokan paginya, tanggal 9 Dzulhijjah, semuanya pada menuju ke Arafah wukuf. Dia ikut wukuf di Arafah. Tidak ada masalah. Dia membaca doa wukuf yang masyhur. Dia wukuf sebagaimana yang lain. Tidak ada masalah. Dia berdoa, dia berzikir, dia bertahlil. Ya, jazakumullah khairan. Baik, dia apapun yang dikatakan bebas. Ketika wukuf di Arafah, wukufnya sah. Sebab enggak ada tawaf artinya. Hanya saja tidak sholat. Dari Arafah malam hari maghrib menuju ke Muzdalifah, normal. Di Muzdalifah dia mabit di sana, normal. Hanya saja enggak sholat. Ketika dia pagi hari subuh di Muzdalifah, dia berdoa di Muzdalifah sampai terang, dikerjakan juga. Langsung tanggal 10 paginya menuju ke Mina, melebar jumrah, lanjut hadyu, lanjut tahallul pertama, dia melepas baju ihram, ganti baju yang lainnya, normal. Potong rambut dia normal. Hanya saja dia tidak bisa melaksanakan tawaf ifadah. Kenapa? Lagi haid. Ini kita tunda di sini. Pada tanggal 11, 12, 13 dia mabit di Mina, normal. Amalan di sana ialah melempar jumrah, ula, wustof, akobah, laksanakan, normal. Hanya saja tidak melaksanakan ibadah sholat. Takbiran iya, melempar jumrah iya, sholat tidak. Ifadah tidak boleh dikarenakan ada tawafnya. Dipahami ya? Sampai selesai manasik aman. Dia baru bisa pulang ke tanah suci ketika menyelesaikan tawaf ifadahnya. Dipahami ya? Kapan? Ya sampai dia suci. Tunggu dia suci. Begitu dia suci, langsung dia melaksanakan tawaf ifadah. Dan memang untuk ifadah itu bebas dikerjakan kapanpun selama dia masih tanah suci sebelum pulang. Begitu selesai tawaf ifadah, maka selesai manasiknya dia. Tahallul tani, barakallahu fikum. Begitu dia suci, ifadah selesai, barakallahu fikum. Ketika rombongan semuanya mau pulang, dia belum suci dan belum ifadah, tidak boleh pulang. Tidak boleh pulang sampai suci dan sampai ifadah. Paham ya? Adapun dia haid dan belum tawaf wada pada haji, enggak ada masalah. Karena untuk tawaf wada ada uzur untuk haid dan yang nifas. Tapi yang ihram tidak bisa. Semuanya sama dengan yang lain. Ifali ma yaf'arul haju ghaira alla tatufi bil bait. Difahami insyaallah ya? Naam, itu terkait dengan apa yang dilakukan oleh mereka. Ketika sedang tawaf haid, hukumnya apa? Batal, tidak sah. Kalau tawafnya tawaf umrah, sudah batal itu. Harus mengulangi lagi umrahnya. Segera keluar dari masjid, sudah. Tunggu sampai suci, ngulang lagi umrahnya itu dari awal lagi. Barakallahu fikum. Allahu ta'ala alam bisawab. Nah, sehingga kalau ada wanita yang umrah atau yang haji, harus ada pendampingan mahram dan harus banyak bertanya kepada yang ahlinya supaya sah umrohnya, sah hajinya sesuai dengan ketentuan syariat. Apa yang harus dia kerjakan? Kalau tidak bahaya ya. Ya barakallahu fikum. Kalau antum paham alhamdulillah, kalau tidak paham tidak apa-apa karena antum tidak haid. Yang harus banyak paham yang wanita. Yang penting kaidahnya apa ya kan? If'ali ma yaf'alul haju ghaira alla tatufi fil bait. Lakukan seperti yang dikerjakan oleh orang yang haji, hanya saja jangan tawaf di Ka'bah. Barakallahu fikum. Qala rahimahullahu ta'ala ahalla sekarang belum membahas tentang lafaz ini ahalla. Ai takallama fihi, membicarakan dan melafalkan dan mengucapkan dengannya. Kata-kata wastahlalna wa ahlalna al-hilal kulluhu min adh-dhuhur. Semuanya dari kata-kata adh-dhuhur, menampakkan. Istahlalna ahlalna al-hilal, jadi kami melihat dengan jelas itu hilal, menampakkan sesuatu. Wastahalla al-matar. Al-matar itu istihlal, ai kharaja min as-sahab, ya keluar dari awan. Di awan ini ada awan, tahu-tahu ada hujan turun dari situ. Ini awan kat hitam, turun hujan di bawahnya. Namanya istahalal matar. Hujan turun dari awan. Qala wa ma uhilla li ghairillah. Dan apa-apa yang uhilla diihlalkan untuk selain Allah. Yakni yang dilafadzkan dengan keras niat sembelihan untuk selain Allah. Uhilla ini raf'us saut bihi inda dzabhi lil asnam. Itu maknanya. Wa ma uhilla li ghairillah itu namanya raf'us saut bihi inda dzabhi lil asnam. Mengeraskan suara ketika menyembelih hewan untuk patung. Jadi dia mengatakan ini patung untuk Bal, untuk Lata, untuk Uzza, atau apa. Sama dikatakan uhilla bihi li ghairillah. Jadi dulu orang jahiliyah ketika mereka mempersembahkan sesuatu, hewan disembelih, itu mereka langsung lantang mengucapkan niatnya. Ini untuk Lata, ini untuk Hubal, ini untuk Uzza, untuk Manat, atau apa gitu. Sama dikatakan uhilla li ghairillah. Wa huwa min istihlal sabi. Dan ini lafaz diambil dari kata-kata istihlal as-sabi, anak atau bayi yang istihlal, ini bayi yang nangis. Jadi kalau bayinya dari perut ibu mau keluar itu, begitu dia keluar, wah gitu kan, begitu, dia langsung menangis. Itu namanya istihlala as-sabi, bayinya keluar terus nangis. Tarik keluar. Ini makna daripada kata-kata ahalla yuhillu ahalla istahalla. Ini semua dari sini. Sehingga yang dimaukan dengan bab ini kaifa tuhilul haid wan nufasa, dimanakan kaifa tuhrim, bagaimanakah wanita haid dan nifas itu berihram. Di sini dia menyamakan hukum antara yang haid dan nifas, dikarenakan hukum mereka adalah sama. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى حدثنا عبد الله بن مسلمة عبد الله بن مسلمة ابن قعنب القعنبي bukan ya? Betul ya? Abdullah bin Maslamah. Qala haddathana Malikun. Imam Malik. Malik bin Anas bin Malik. Abu Abdullah. An ibn Shihab. Muhammad bin Muslim bin Ubaidillah ibn Shihab Abu Bakar Zuhri. An Urwa ibn Zubay an Aisha radiyallahu anha zawj an-Nabi sallallahu alaihi wasallam qalat. Baik. قالت berkata عائشة رضي الله تعالى عنها خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع. Kami keluar bersama Nabi صلى الله عليه وسلم pada haji wada. فأهللنا بعمرة. Lalu kami pun berihlal dengan umrah. Mengatakan labbaik Allahumma umratan. Thumma qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian an-nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man kana ma'ahu hadyun, Barang siapa yang membawa hewan haji, falyuhilla bil haji ma'al umrah, hendaklah dia berihlal haji dengan umrahnya, yakni haji kiram. Thumma la yahilla hatta yahilla minhuma jami'a, kemudian dia tidak tahalul hingga dia tahalul dari dua-duanya sekaligus. Ini tahalul dari umrah dan dari hajinya. Seperti yang saya sebutkan sebelumnya, kalau dia haji kiram, dia persyaratannya membawa hewan haji dari negaranya. Baik, ketika sampai di Mekah, dia melakukan tawaf qudum. Tawaf. Adapun sa'inya terserah dia. Kalau dia langsung melaksanakan sa'i, maka nanti ketika ifadah tidak usah sa'i. Tapi kalau dia tidak sa'i, maka nanti ketika ifadah tawaf dan sa'i. Artinya satu kali saja. Ketika dia selesai tidak boleh tahalul. Tidak boleh tahalul sampai masuk ke manasik haji, baru dia tahalul tanggal 10 Zulhijjah. Itu untuk umrohnya dan hajinya sekaligus. Dipaham ya? Itu yang saya sampaikan di sini. Thumma la yahilla hatta yahilla minhuma jami'. Katanya Aisyah, faqadimtu Makkah wa ana haid. Saya pun datang ke kota Makkah dalam kondisi aku sedang haid. Berarti ini haidnya di tengah-tengah manasik. Sudah mengambil niat di miqat, sudah mulai manasiknya, sampai di Mekah haid, belum melaksanakan manasik apapun. Qala wa lam atuf bil baiti wa la baina as-safa wal marwa. Saya pun tidak bisa tawaf di Ka'bah, juga enggak bisa sa'i sama marwa. Fa syakawtu dzalika ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka saya pun mengeluhkan hal itu kepada Nabi kita Muhammad, kepada Nabi Muhammad SAW. Faqala, maka menyatakan, unqubi ra'saki umtashqi. Kamu uraikan rambutmu dan bersisirlah. Wa ahilli bil haji wa da'il umrah. Dan ihlallah dengan haji, tinggalkan umrahmu. Setahu waktu itu, ikhwan, waktunya sangat pendek. Beliau datang di kota Mekah, datangnya beliau sampai ke manasik cuma 4 hari. Tidak memungkinkan bagi Aisyah untuk itu, untuk tamattu, untuk umrah dulu baru haji. Sehingga Rasul meminta Aisyah untuk langsung mengganti niat yang tadinya 2 hanya 1 saja. Apa itu? Hanya niatan 1 haji saja. Namanya haji ifrad. Di sini Aisyah radhiyallahu taala anha melaksanakan haji ifrad. Aisyah tidak melaksanakan qiran atau tamattu karena haid ketika itu. Qala fa fa'altu, saya pun melakukan yang disampaikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang tadinya ihlal umrah diganti ihlal haji. Yang tadinya niatnya tamattu dirubah menjadi niat ifrad. Umrahnya tidak jadi, hanya manasik haji saja. Qala falamma qadayna al-hajj, maka tatkala kami menyelesaikan haji, arsalani Nabi sallallahu alaihi wasallam ma'a Abdurrahman bin Abi Bakar wa Tan'im fa'tamartu. Ketika selesai haji, Rasulullah SAW mengutus aku bersama dengan Abdurrahman bin Abi Bakar Siddiq, seterusnya Aisyah, maka saya pun melaksanakan umrah. Faqala, maka Rasul mengatakan, hadhihi makanatu makanu umratik, ini sebagai ganti untuk umrah kamu tadi. Ini namanya umrah tersendiri, namanya umratun mufradah, umrah tersendiri setelah selesai manasik haji bagi yang haji ifrad. Dikarenakan Aisyah hanya haji saja, belum mendapatkan yang namanya umrah. Barakallahu fikum. Qalat kata Aisyah, fatafa alladhina kanu ahallu bil umrah bil bayti wa bil dhuhurin as-safa wal marwa thumma hallu. Maka ketika itu tawaflah orang-orang yang tadinya ihlal dengan umrah, tawaf di Ka'bah dan Safa Marwah, kemudian tahallul. Ini yang haji tamattu. Dari miqat ihlal umrah. Tabaraka Allahumma umratan, sampai di kota Mekah, tawaf di Ka'bah, sa'i Safa Marwah dan tahallul. Namanya haji apa ya kan? Haji tamattu. Haji tamattu. Thumma tafu tawafan isyindaku akhar wahidan, akhar wahidan, wahidan dalam nuskha tawafan akhar. Thumma tafu tawafan wahidan al-hafid lebih menguatkan akhar di riwayatnya Al-Kashmihani, Al-Jurjani dan yang lainnya, dan Al-Jurjani tawafan akhar, dalam riwayat yang lain tawafan wahidah. Kata beliau, wal awwal huwa sawab qalahu iya. Jadi yang betul tawafan tawafan akhar. Thumma tafu tawafan akhar, kalau mereka tawaf dengan tawaf lain, ini tawaf ifadah. Betul ya kan? Jadi karena haji tamattu umrah dulu, ya kan? Tawaf sa'i, Safa, Marwah, tahallul. Namanya tawaf umrah. Kalau mereka tawaf yang lain lagi, ini ketika haji, namanya tawaf ifadah. Lengkap tawaf dan sa'i, Safa, Marwah. Untuk haji tamattu tawaf dan sa'inya dua kali. Tawaf sa'i untuk umrah, tawaf sa'i untuk ifadah. Kalau haji kiram, haji ifrad, tawaf kudum dan ifadah. Sa'inya cukup sekali. Bisa dikerjakan ketika kudum, bisa dikerjakan ketika ifadah. Qala thumma tafu tawafan akhar ba'da an raja'u min Mina. Kemudian mereka tawaf dengan tawaf yang lain setelah pulang dari Mina. Setelah pulang dari Mina, tawaf wada' itu paling akhir. Qala wa amma alladhina jama'u al-hajj wa al-umrah fa innama tawafu tawafan wahida. Adapun yang mengumpulkan antara haji dan umrahnya, maka mereka tawaf dengan satu tawaf saja. Ini bagi yang qiran dan juga bagi yang ifrad. Satu kali tawaf dengan tawaf kudum, sa'inya cuma sekali. Bisa langsung dia kudum, bisa juga ditunda ketika ifadah. Allahu ta'ala alamu bis-shawab. Ini secara global terkait dengan permasalahan bagaimana umrahnya atau hajinya wanita yang haid dan nifas. Wallahu ta'ala alam bisawab, walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahu ta'ala alam bisawab, naktafira huna, subhanaka wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, fadhalu hafidhakumullahu.